Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dawil Kitab Sunnah karya Ummu Usamah Hafizahullah Ta'ala. Kita masih pada sifat yang ke-6, yaitu antakuna harisotan, yaitu semangat ala talabil ilmi nafi, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Maka dalil selanjutnya atau hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-17 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan ada seorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Wahai Rasulullah, dhahaba rijalu bi haditsika," sehingga para laki-laki memborong hadismu. "Faja'alana min nafsika," maka jadikanlah untuk kami para perempuan, "min nafsika," dari dirimu, "yauman," satu hari, "na'tika fihi," kami akan datang kepadamu, "fihi," di hari itu, "tu'alimuna," engkau ajari kami sebagian dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Berarti ilmu wahyu. Maka Nabi mengatakan, "Ijtami'na," kumpulah, "fi yaumi kadza wa kadza," di hari ini dan itu, dan di tempat ini dan itu. Maka mereka pun berkumpul. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan mengajari mereka sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau sang Nabi. Pemakal, kemudian di antara yang Nabi katakan, "Maminkum imra'atun," tidak ada seorang perempuan, "tuqaddimu baina yadaiha," yang dia telah menyerahkan, "baina yadaiha," di hadapannya, "min waladiha," anaknya, yaitu yang belum baligh, "thalathatan," ada 3 anak. Maka jika ada seorang perempuan yang mengalami musibah, anaknya meninggal dunia, 3 orang anaknya meninggal dunia sebelum baligh, "kana laha hijaban minan nar," maka ya, musibah tersebut menjadi hijab bagi si perempuan, "minan nari," dari neraka. Kalau hijab dari neraka berarti artinya diberi janji tidak akan masuk neraka. Artinya mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung masuk surga. Lantas salah satu perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 dan perempuan tersebut mengulang kalimatnya sampai 2 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demikian juga 2, demikian juga 2, demikian juga 2." Muttafaqun alaih. Di antara fawaid hadis ini, kalau di Fathul Bari, di pembahasan tentang hadis ini, maka Ibnu Hajar mengatakan tentang faedah hadis ini, yang pertama adalah, "Makana alihi nisa'u sahabah minal hirs ala ta'allumi amrdin." Ya, hadis ini menunjukkan semangat luar biasa para sahabiyah. Dan dalam riwayat yang lain, sahabat yang minta jam khusus untuk ngaji ini adalah para sahabiyah dari kalangan Ansar. Mereka adalah wanita-wanita yang semangat ala ta'alumi amrdin untuk belajar agama secara serius. Ya, mereka tidak mencukupkan dengan majelis-majelis umum. Mereka minta dibuat ada diadakan majelis khusus untuk para muslimah. Kemudian di sini dalil bolehnya membuat janji, karena Nabi membuat janji dengan mereka, janjian dengan mereka. Kemudian wa anna atfalal muslimina fil jannah, di sini menunjukkan bahasanya ya, anak kecil kaum muslimin, bapak dan ibunya muslim, kemudian dia meninggal dunia, maka anak ini surga tempatnya. Karena dia menghijabi orang tuanya dari neraka. Ya, berarti dia adalah ahlul jannah. Kemudian di sini menunjukkan siapa yang ya, mendapatkan musibah itu wafatnya anak dua anaknya, maka dua anaknya itu akan jadi hijab dari neraka. Kalau dalam hadis ini digunakan kata-kata maminkunna imro'atun, jika ada perempuan. Namun yang benar kata Ibnu Hajar ya, namun ketentuan ini tidaklah khusus berlaku hanya untuk perempuan, namun juga berlaku untuk laki-laki. Ya, artinya bapak dan ibu, tidak hanya untuk ibunya saja, namun juga bersama dengan si perempuan suaminya. Kemudian dari ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan bahasanya Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid, yaitu mandi setelah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajar dengan mengatakan, hendaklah seorang wanita, salah satu kalian wanita, mengambil air, kemudian sidr, yang fungsinya untuk pembersih badan, ya, sampo atau sejenisnya di zaman ini, fatatahar, kemudian bersuci, yaitu mandi, fatusinut tahura, kemudian atau tuhura, kemudian dia mandi dengan baik. Tsumma tasubu ala ra'siha, kemudianlah dia tuangkan air pada kepalanya, lalu dia tekan-tekan atau dia gosok kepalanya, dalkan syadidan dengan agak keras, hatta tablughu su'una ra'siha, sehingga air itu sampai pada dasar rambut kepalanya. Tsumma tasubu 'alaihal ma'a, kemudian setelah itu dia tuangkan kembali air pada kepalanya atau pada dirinya. Tsumma ta'khudhu, kemudian setelah selesai mandi, kemudian hendaknya wanita muslimah mengambil fursatan memasakatan, satu potongan kapas memasakatan yang diberi misak, fatatahara biha, lalu lantas dia bersuci dengannya. Ya, kemudian kapas yang maksudnya kapas tersebut diberi parfum misak, kemudian maaf ditutul-tutulkan di tempat keluarnya darah haid. Ya, misak yang dipakai untuk mandi, keperluan mandi perempuan ini biasa di Saudi disebut dengan sebutan misak toharah. Ya, biasa disebut dengan sebutan misak toharah. Karena ini untuk toharah, untuk mandi, ya, maka misaknya disebut dengan yang biasa umum dipakai oleh orang wanita Arab untuk mengamalkan hadis ini, misaknya disebut misak tohara. Faqalat Asma, maka Asma mengatakan, dan bagaimanakah si wanita tersebut bersuci dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, hendaklah dia bersuci dengannya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ka'annaha, seakan-akan Asma, itu mungkin bukan tukhfi, takhfa dhalika. Seakan-akan Asma itu menyembunyikan hal itu atau tidak mengetahui hal itu. tatabi'ina atharat dami. Kemudian Aisyah menjelaskan kepada Asma apa yang Nabi maksudkan. Tutul-tutulkanlah potongan kapas yang telah diberi misik toharoh tadi di bekasnya darah, yaitu di tempat keluarnya darah haid. Dan Asma bertanya kepada Nabi tentang ghusl janabah, tentang mandi junub. Maka Nabi katakan, ambil air, bersuci dengannya, bersucilah dengan baik, atau sungguh-sungguh dalam bersuci, tuangkan air pada kepala, tekan atau gosok kepala, sehingga sampai pada dasar rambut kepala, kemudian tuangkan pada dirimu al-ma'a air. Maka tentu mahalu syahidnya, sisi pendalilannya adalah Asma ini bertanya. Dan bertanya adalah salah satu cara wasilah untuk mendapatkan ilmu. Maka ini menunjukkan bahasanya wanita muslimah adalah wanita yang harisah, semangat untuk belajar dengan berbagai macam sarana. Boleh jadi datang ke pengajian sebagaimana di hadis sebelumnya, kemudian tanya jawab setelah pengajian, setelah materi untuk lebih memantapkan materi, sebagaimana tadi sahabiah Ansar bertanya, gimana kalau dua orang, atau cara belajarnya dengan bertanya kepada orang yang layak untuk diberi pertanyaan, sebagaimana dalam hadis ini, tanya ke tentang mandi haid, tentang mandi junub, tanpa rasa malu. Oleh karena itu, maka Aisyah kemudian mengatakan, sebaik-baik wanita, wanita dari Ansar. Al-haya'u, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, sesungguhnya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik sendiri, yang nama aslinya adalah Rumaisah atau Rumaisah, Ghadat berangkat di waktu pagi untuk bertemu dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ummu Sulaim berkata pada Nabi, "Alimni, ajari aku sejumlah kalimat yang akan aku baca fi salati, dalam salatku." Maka kalimat fi salati zahirnya berarti di dalam salat, artinya belum salam. Namun karena yang Nabi ajarkan adalah bacaan zikir, maka kita takwil fi salati di sini artinya ba'da salati, setelah selesai salat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakabiri kabirillaha asran wa sabbihillahi asran wa ahmadihi asran." Bertakbirlah 10 kali, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali. Takbir 10 kali, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali. Tsumasili masyiti. Setelah itu mintalah apa yang kau inginkan. Berdoalah, mintalah apa yang kau inginkan. Yaqul, kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, na'am." Di sini derajatnya hasan. Diatkan oleh At-Tirmidzi, disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, komentar Syekh Muqbil, "Wa huwa hadisun hasanun." Hadis hasan. Tentu mahalu syahidnya adalah pertanyaan alimni kalimatin akuluhunna, alimni kalimatin. Permintaan Ummu Sulaim kepada Nabi untuk diajari sejumlah kalimat-kalimat yang manfaat. Kemudian dari ibu Aisyah, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab yang fasih, baik suami ataupun istri semuanya disebut zaujun. Kecuali pada pembahasan faraid. Dan nanti baru dibedakan zaujun dengan zaujatun. Adapun selain bab faraid, istri adalah zaujun, suami juga zaujun. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat adalah Aisyah, kata perawi, la tasma'u syai'an, tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia fahami, kecuali dia akan bertanya ulang tentang hal tersebut, hatta ta'rifahu, sehingga dia betul-betul faham. Ya, muraja'ah di sini artinya menanyakan kembali, mengkonfirmasi, betul demikian, tidakkah demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan didengar oleh Aisyah, man husiba 'udziba, siapa yang dihisab pasti dia akan diadab. Ya, maka di sini kita jumpai contoh muroja'ah. Contoh menanyakan ulang suatu hal, satu yang telah disampaikan supaya faham. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman, maka akan kami hisab dia dengan hisab yang mudah. Qalat ibunda Aisyah mengatakan, faqala Nabi SAW bersabda, inna madzalikal ardu, hisab yang mudah itu disebut ardu. Bukan disebut hisab. Hisab yang mudah itu tidak disebut hisab, namun disebut al-ardu. Paparan saja. Walakin manukisha al-hisaba, akan tapi siapa yang dihisab dengan nikas, dengan detail, maka dia akan binasa. Maka berdasarkan hadis ini, maka hisab ada dua macam. Ada hisab yang ringan, nama lainnya adalah al-ardu. Kemudian ada hisab yang berat, nama lainnya adalah nikosh. Ya, nama lainnya adalah hisab itu sendiri. Dan orang yang, siapa yang hisabnya hisab yang detail, itu pasti mampir ke neraka. Yang tidak detail hisabnya, isyarat dan indikator kalau dia tidak mampir ke neraka, hisabnya cuma al-ardu saja, paparan singkat global saja, dilihat secara global, tidak detail kalimat per kalimat. Maka di sini mahalu syahidnya adalah sifat ibunda Aisyah radhiallahu anha, yaitu muraja'ah. Di sini bukan mengulang sendiri, namun menanyakan ulang hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang iskal, hal-hal yang masih membingungkan. Maka ketika diberi kesempatan bertanya setelah materi selesai, maka hendaknya maka seorang yang semangat untuk belajar akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan hal-hal yang masih belum jelas. Itu namanya muroja'atul muallim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, maka dalam hadis ini terdapat faedah, maka na'ingda Aisyah, apa yang dimiliki oleh Ibnu Aisyah yaitu antusias untuk berupaya bisa memahami makna hadis. Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah yatadajjar busan minal muraja'ati fil ilmi, ketika ada orang yang muraja'ah terhadap beliau itu bertanya kepada beliau, berdiskusi kepada beliau tentang ilmu. Maka demikianlah sifat guru yang baik. Dia tidak membenci pertanyaan kritis muridnya tentang materi yang disampaikan. Ada sebagian guru tidak mau menerima pertanyaan bersifat kritis, pertanyaan bersifat kritis dari murid. Ya, pertanyaan kritisnya, ya Ustaz tadi bilang demikian, saya pernah baca hadis demikian. Nah, ini gimana mengkompromikannya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal, sebagaimana di sini Ibunda Aisyah minta pada bertanya pada Nabi, wahai Nabi, sabdamu itu gimana kalau di ini konfirmasi dengan ayat fasawfa yahasabu hisaba yasira. Itu komprominya bagaimana? Ini. Kemudian dalam hadis ini dalil bolehnya diskusi, bolehnya membandingkan hadis dengan Al-Quran. Di sini menunjukkan bahasanya manusia itu tafawut, bertingkat-tingkat dalam hisabnya. Ada yang ringan hisabnya dan ada yang berat hisabnya. Kemudian di sini dalil bahasanya menanyakan, bertanya, an misli hadza, semisal ini, tidak termasuk perkara yang dilarang oleh perkara yang dilarang atas para sahabat. Maka sahabat itu dilarang bertanya kepada Nabi. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal yang jika disampaikan jawabannya, maka itu akan menyusahkan kalian. Dan dalam hadis Anas, sungguh kunna nuhina anas ala Rasulullah. Sungguh kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah ansya'in tentang apapun. Oleh karena itu pertanyaan sahabat yang ada diceritakan oleh Al-Quran, wa yus'alunaka itu sedikit. Karena mereka dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di lanjutannya hadis disampaikan bahasanya, kami demikian gembira kalau ada orang Arab Badu yang cerdas yang mau bertanya ini dan itu kepada Nabi. Waqat waqa'a nahwu dhalika, dan telah terjadi semacam kasus di atas pada selain Ibunda Aisyah radallahu anha. Ya, contoh yang lain adalah Ibunda Hafsah. Fi hadisi Hafsata, dalam hadis dari Hafsah, bahasanya Hafsah mendengar sabda Nabi, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengikuti perang Badar ataupun perjanjian Hudaybiyah. Udat Ibunda Hafsah radhiallahu anha mengatakan, bukankah Allah berfirman, dan semua kalian itu akan mendatangi neraka? Fa'ujibat, maka beliau diberi jawaban dengan kutipan ayat, lanjutannya ayat, Thumanuat jalladina taqaw. Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa al-ayata. Demikian juga sahabat bertanya tatkala turun ayat, dan orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman. Sahabat bertanya, ayyuna lam yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak zalim pada dirinya sendiri? Lantas mereka diberi jawaban bahasanya, dimaksud zalim dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Maka Nabi jelaskan pada mereka-mereka bahasanya dimaksudkan dalam hal-hal tersebut adalah perkara yang bersifat khusus. Namun tidaklah terjadi pertanyaan semacam ini dari kalangan para sahabat kecuali sedikit. Ma'atawajuhi su'ali wa dhuhurihi. Tidaklah terjadi semisal hal ini dari kalangan para sahabat kecuali sedikit. Padahal soal pertanyaannya adalah pertanyaan yang tawajuh, yang memang layak, memang cocok, wa dhuhur dan jelas. Maka jawabannya kenapa sedikit? Karena sempurnanya pemahaman mereka dan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. fayuhmal maqaddima alailah mawarda dalil yang ada berupa celaan kepada orang yang bertanya hal-hal yang membingungkan. Alaman sa'ala, maka itu ditujukan pada orang yang bertanya ta'anutan untuk menyusah-nyusahkan diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun orang yang di dalam hatinya terdapat kebengkokan, maka dia yattabi'una itu mencari-cari hal yang tidak jelas dalam mereka mencari fitnah atau keributan. Dan dalam hadis dari Aisyah, fa'idha ra'aitumul ladzina yas'aluna 'an dzalika, maka jika kamu melihat ada orang-orang yang rajin bertanya membahas tentang hal yang mutasyabih, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang bisa mutif tafsir, mereka bertanya tentang hal-hal tersebut, fahum, maka mereka itulah orang yang Allah maksudkan, maka waspadalah dari mereka. Oleh karena itu, bamin sama dari sana, maka Umar mengingkari sobir, bacanya sobir ya. Tatkala Umar melihat sobir ini banyak bertanya, ya, banyak bertanya an misli dalika tentang hal-hal itu yang remeh dan sepele, dan Umar menghukum sobir karena tindakannya ini, ya, dipukuli sampai berdarah-darah kepalanya ketika itu. Setelah itu diberi hukuman tidak boleh ada yang bertegur sapa dengannya dan seterusnya, maka diboikot ya. Maka Umar memerintahkan agar masyarakat memboikot ya, sobir ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Ini di sini khairan nakirah didahului syarat man, maka berarti yufidul umum. Maka khairannya artinya kebaikan yang besar. Wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Ini aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah pemberi. Ini. Maka berdasarkan konteks kalimat sebelumnya, maka bisa kita artikan, aku hanyalah orang yang membagikan ilmu, adapun memasukkan ilmu ke dalam hati sehingga paham, maka itu adalah Allah. Dan terus menerus umat ini tegak di atas ketetapan Allah, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, sampai datang ketetapan Allah. Ketetapan Allah di sini adalah angin lembut yang mematikan semua hati orang yang beriman sebelum kiamat terjadi. Dan dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya ta'ifah qa'imah, ta'ifah mansurah yang Nabi sebutkan adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Oleh karena itu depannya ayat bicara tentang penting, bagian depan hadis bicara tentang penting dan manfaat ilmu. Baru setelah itu la tazalu hadil ummah qaimatan ala amrillah. Maka ini mengisyaratkan bahasanya ya, orang-orang yang statusnya adalah ya al ummah al qaimah, ta'ifah al mansurah, al-firqatun najiyah, itu adalah orang yang sibuk dengan ilmu. Kemudian dalam hadis ini itsbatul khairi ya, ditetapkannya adanya kebaikan yang besar bagi siapa saja yang belajar agama. Kemudian wa anna dzalika la yakun, dan itu tidaklah terjadi dengan semata-mata usaha, karena Allah lah yang memberikan ilmu. Maka usaha belajar belum tentu menghasilkan ilmu bagi si pembelajar. Ini karena masuknya ilmu, fahamnya ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu itu belum betul-betul mapan bagi siapa saja yang Allah bukakan hatinya dan pikirannya untuk menerima ilmu. Dan bahasanya orang yang terbuka karena hal tersebut, terus menerus jenisnya itu ada, sampai datanglah ketetapan Allah. Maka al-ummah al-qa'imah itu akan terus ada, dan mereka adalah orang yang Allah bukakan hatinya sehingga menerima ilmu, dan sehingga ilmu itu masuk ke dalamnya. Nah, ini akan terus menerus ada sampai datanglah ketetapan Allah, yaitu angin lembut yang mewafatkan semua hati orang yang beriman. Dan Al-Bukhari menegaskan bahasanya bi anna al-murada, bahasanya yang dimaksud dengan Taifah Mansurah Firqatun Najiyah adalah orang yang berilmu, ahlul ilmi wal athar, orang yang berilmu dan orang-orang yang berusaha untuk meniti jejak ya, athar Nabi dan para sahabat. Imam Ahmad mengatakan jika Taifah Mansurah dan Firqatun Najiyah itu bukanlah ahlul hadis, para ulama, maka aku tidak tahu siapakah mereka. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan yang dimaksud Imam Ahmad ala sunnah, yaitu ahli sunnah dan orang-orang yang menyocoki dengan madhab ahli hadis. Maka semua mereka sepakat dengan kaidah di atas. Dan Nawawi mengatakan muhtamalun antakun ahdi ta'ifah firqatan min anwa'il mu'minin, dan dimungkinkan bahasanya kelompok tersebut adalah satu kelompok dari berbagai macam ya, komponen atau macam-macam orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menegakkan ketetapan Allah. Boleh jadi dia mujahid, boleh jadi dia ahli fikih, hadri hadis, ahli zuhud, semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya yang merupakan macam-macam kebaikan. Maka tidak diharuskan mereka harus berada di satu tempat yang sama. Bahkan boleh jadi badaan mereka ini mutafarikina, berpisah dan tercerai, berpisah ke sana dan kemari, tercerai berai di banyak tempat. Maka kata An-Nawawi, yang namanya Taifah Mansur itu tidak harus kumpul di satu tempat tertentu, namun yang sama adalah mereka disatukan oleh prinsip yang sama ya, tidak harus disatukan ya, dengan badan oleh negara yang sama. Maka tadi beliau bilang Taifah Mansur itu ada yang jadi mujahid, ada yang jadi ahli fikih, ahli hadis, orang yang zuhud, ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain. Kemudian hadis yang ke-22 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manafasa an mu'minin," siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, Allah akan hilangkan darinya salah satu kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib, ya, kekurangan, ya, dan maksiat yang tidak layak untuk disebarkan dari seorang muslim, maka Allah akan tutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yang jadi mahalus syahid kalimat setelah ini, "Faman salaka tariqan," siapa yang menempuh jalan, dia mencari dalam jalan tersebut ilman ilmu, yaitu ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. "Man salaka tariqan," tariqan ini nakirah, didahului man, syarat, yufidul umum, maka memberikan makna umum. Maka jalan menuntut ilmu itu tidak harus terbatas dengan cara-cara tertentu. Namun semua cara yang memang terbukti menghasilkan ilmu, maka itu termasuk tarikon. Ya, boleh jadi orang itu duduk di majelis ya, nyata offline ya. Boleh jadi orang duduk di majelis online ya, ya, siarannya live ya. Bisa jadi dengan bentuk membaca, membaca itu macam-macam yang bisa dibaca ya. Ya, boleh jadi ya, yang dibaca adalah ya, ya, yang dibaca adalah artikel yang bermanfaat, mengandung muatan ilmu. Yang dibaca adalah buku. Bukunya boleh jadi buku fisik, boleh jadi bukunya bentuk PDF, bentuk Word. Nah, maka tidak harus dibatasi dengan cara tertentu. Bisa dengan cara mendengarkan. Yang didengarkan boleh jadi penjelasan ya, sekarang boleh jadi yang didengarkan itu adalah buku yang dibaca ya, dibacakan kemudian direkam ya, dan cara-cara yang lain. Jika memang dia terbukti secara real jadi alat bantu untuk belajar, maka dia termasuk tarikon. Bisa jadi dengan mencatat, bisa jadi dengan menghafal, bisa jadi dengan bertanya, bisa jadi dengan diskusi, bisa jadi dengan melakukan penelitian ya, untuk kemudian bongkar-bongkar dan baca banyak referensi untuk dituangkan jadi sebuah tulisan, menulis juga bagian dari proses thalabul ilmi. Maka tariqan itu nakirah, didahului syarat sehingga menunjukkan makna umum. Bisa jadi di masjid ya, yang namanya jalan menuntut ilmu, bisa jadi di masjid, boleh jadi sekolah formal, bisa jadi sekolah non formal, bisa jadi sekolah online ya, dan yang lain. Bisa jadi privat ya, dan cara-cara yang lain. Maka Allah akan mudahkan jalannya karena sebab kegigihannya untuk menempuh jalan ilmu tadi. Allah akan mudahkan baginya tarikan al-jannah, jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Dan boleh jadi masjid masjid jami', boleh jadi masjid jamaah. Masjid jamaah di tempat kita disebut musola, langgar ya, surau dan yang lain. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah dan mereka mengkajinya di antara mereka, kecuali orang semacam ini akan mendapatkan 4 hal. Turun bagi mereka sakinah, ketenangan ya, rahmat menutupi mereka, malaikat mengepung mereka, mengelilingi mereka, dan Allah akan sebut-sebut mereka fi man indahu, di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah yaitu malaikat. Ya. Waman bata'a bi amaluhu, dan siapa yang dilambatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala oleh amalnya, maka dia tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Maka yang maksud pokok dari menuntut ilmu adalah amal. Maka siapa yang amalnya itu tidaklah menyebabkan dia tidak bisa mengejar hal-hal yang unggul, maka nasab yang mulia itu tidaklah membantu dan menolong. Dikatakan oleh Muslim, dan ini salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Mahalu syahidnya wa yatadarasu nahu bainahum. Tentang apa makna yatadarasu nahu bainahum? Ini penjelasan dari As-Sindi di Hasyiah-Sindi untuk Ibnu Majah. Disampaikan bahasanya, qil, ada yang menjelaskan, ini syamil, mencakup semua yang berkenaan dengan Al-Quran. Ta'alum, kegiatan belajar, mengajar, menafsirkan, menyingkap yang rumit-rumit dari makna Al-Quran. Hafat humul malaikah, artinya malaikat mengelilingi mereka, memutari mereka, ta'ziman, karena mengagungkan, memuliakan perbuatan mereka. Lakan tukkan sakinah, sakinah di sini mayah sulubihi sofaul qalbi, sesuatu yang menjadi sebab jernihnya hati, disebabkan cahaya Al-Quran dan hilangnya kegelapan jiwa. ditutupi oleh rahmah, artinya ditutupi dan ditutup oleh kasih sayang Allah. Disebut-sebut fiman inda, yang dimaksudkan adalah al-malal a'la atau baqatul ula, lapis pertama dari kalangan para malaikat. Dan ada menjelaskan Allah sebut-sebut manusia ini di hadapan para malaikat membanggakan manusia, ya, karena membanggakan si manusia-manusia. Waman abta'a bihi bihi lita'diyah, untuk menyebabkan jadi muta'adi, yukalu bata'a bihi bitasdid abta'a bihi bimakna, maknanya adalah man akharahu, siapa yang mengakhirkan di, ya, dari sesuatu, siapa yang diakhirkan oleh tafrituhu, kecerobohannya, siapa yang diakhirkan dari kebaikan dan anugerah Allah, artinya siapa yang tidak mendapatkan karunia-karunia Allah karena kecerobohannya dalam amal saleh, maka tidaklah manfaat baginya di akhirat nanti kemuliaan nasab. Dan ada yang menjelaskan maksudnya bahasanya takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah tidak akan terwujud dengan semata-mata nasab, yaitu banyaknya keluarga besarnya dengan amal saleh. Maka siapa yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan tinggi dan luhurnya nasabnya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, telah kita baca hadis yang semisal di pertemuan yang lewat, ya, la tahasuda, tidak boleh saling hasad, yaitu saling menginginkan nikmat orang lain kecuali untuk dua orang. Pertama adalah orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Yang dimaksud Allah berikan kepadanya Al-Qur'an artinya hafal Al-Qur'an, bukan semata-mata diberi mushaf Al-Qur'an. Ya, kalau itu semua orang diberi mushaf Al-Qur'an, ya. Sehingga siapa yang Allah berikan padanya Al-Qur'an, yaitu dia hafal Al-Qur'an seluruhnya. Lantas dia pun hobi membacanya, membaca Al-Qur'an di waktu malam dan siang. Fa wa yaqul, maka kemudian ada orang yang mengatakan, seandainya aku diberi semisal apa yang diberi, apa yang diberikan oleh Allah kepada si fulan, yaitu hafal Al-Quran, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dan seorang yang Allah berikan padanya mahalan harta, itu harta yang besar, harta yang banyak, lantas dia menginfakkannya dalam kebaikan. Lantas ada orang yang mengatakan, seandainya aku diberi semisal apa yang dia beri, niscaya aku akan beramal semisal amal yang dia lakukan. Diriwayatkan oleh Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak ada saling hasad kecuali dalam dua perkara. Dan ini satu hal yang jelas untuk mengangankan bisa hafal Al-Quran. Maka jelas itu hasad dalam pengertian ghibtah yang terpuji. Gimana bentuk hasadnya tadi? Ada orang mengatakan, seandainya aku diberi semisal yang dia diberikan padanya, niscaya aku akan beramal, berbuat sebagaimana dia. Maka ini jelas, kalau untuk jelas, kemungkinan besar ini adalah fitamani Al-Quran, berangan-angan agar bisa hafal Al-Quran. Dan kemarin telah kita baca perkataan Ibnu Hajar untuk hadis ini, yaitu hasad yang disebutkan dalam hadis maknanya adalah ghibtah. Ghibtah disebut dengan sebutan hasad dalam rangka majas. Definisi ghibtah, menganggankan agar baginya semisal nikmat yang didapatkan oleh orang lain tanpa hilangnya nikmat itu dari si orang lain. Dan semangat untuk melakukan hal ini, untuk memiliki ghibtah, disebut munafasah, persaingan. Dan persaingan itu jika dalam ketaatan satu hal yang terpuji. Contohnya hadis riwayat At-Tirmidzi, persaingan antara Umar dengan Abu Bakar dalam masalah sedekah. Maka ketika ada panggilan untuk sedekah, Umar mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka dia datang dengan separuh hartanya. Nabi tanyakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Umar mengatakan semisal ini. Ya, karena cuma separuh. Maka semisal ini. Kemudian ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Maka Umar mengatakan, sejak hari ini aku tidak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka semangat Umar ini untuk bisa semisal amalnya Abu Bakar, menyaingi Abu Bakar, ini disebut munafasah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan ini satu hal yang tidak tercela. Meskipun kata Abul Abbas bin Taimiyah ketika menjelaskan hadis kisah Umar dan yang ingin menyaingi Abu Bakar, kata Abul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, ya munafasah sebagaimana yang ada pada diri Umar itu satu hal yang terpuji, tidak tercela. Namun lebih terpuji dari hal tersebut adalah amal sebagaimana amalnya Abu Bakar. Abu Bakar jor-joran beramal, luar biasa dalam beramal, dan bukan karena motivasi munafasah. Bukan karena motivasi saingan dengan itu. Tiba-tiba pokoknya ya berbuat yang jauh lebih baik gitu. Bukan karena motivasi munafasah. Misalnya dalam infak, oh dia infak 10.000. Saya harus lebih baik daripada dia, saya 20. Nah, ini amalnya motivasi munafasah, ini terpuji. Dan inilah keadaan hati Umar. Ya, tidak tercela. Namun lebih unggul daripada itu orang yang amalnya luar biasa, bukan karena motivasi munafasah. Bukan karena motivasi persaingan. Oh ya, sehingga amalnya adalah amal ibtidaan, ya. Muncul keinginan untuk beramal seperti itu, begitu saja, dan itu jauh lebih baik daripada yang lain. Jauh lebih unggul daripada yang lain, jauh lebih top daripada yang lain. Contoh munafasah yang terpuji, faliyatana fasil mutanafisun, bersainglah orang-orang yang bersaing untuk dapat nikmat surga. Yang kedua, jika munafasah tadi dalam maksiat, munafasahnya dalam maksiat, maka pesta miras ada munafasah. Wah, dia sebotol enggak mempan, saya harus minimal imbang dengan dia. Ini munafasah. Dalam kemaksiatan fawamad mumun, maka itu tercela. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tanafasu, janganlah kalian saling munafasah." Itu dalam hal yang terlarang. Kemudian yang ketiga, jika munafasah itu fil jaizah, dalam masalah hal-hal yang boleh, ini dalam nikmat-nikmat dunia yang boleh, maka hukumnya mubah. Sehingga lahasada atau latahasuda, ya, maka seakan-akan Nabi mengatakan dalam hadis ini, tidak ada ghibtah yang lebih besar atau lebih utama daripada ghibtah dalam dua perkara ini. Ya, kenapa yang disebut cuma dua perkara ini, hafal Al-Quran sama berinfak dengan harta? Wajah atau penjelasan al-hasr kenapa dibatasi hanya pada yang disebut sebagai sampel, ya, kenapa cuma dua? Ya, yang disebut sebagai sampel kenapa cuma dua, dan banyak sampel yang lain. Ya, kenapa hanya dua, ketaatan di atas? Jawabannya karena ketaatan itu boleh jadi badan, boleh jadi harta, atau gabungan dari keduanya. Ya, kalau orang yang hafal Al-Quran, maka itu adalah amal ketaatan berupa badan. Sedangkan orang yang berinfak, maka dia mendapatkan keutamaan karena harta. Intaha al-murad, sekian yang ingin dikutip dari Fathul Bari karya Ibnu Rajab al-Hanbali rahimallahu taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radha wa anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.